Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yumitin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Takrib. Kita di pertemuan ke-19 masih di bab tayamum. Ya, kita masih di syarat-syarat tayamum ya. Kemarin kita sudah bahas. Itu yang pertama syarat tayamum ada sebab atau uzur berupa safar atau sakit. Safar itu di situ sering tidak dijumpai air, kemudian sakitnya nanti sakitnya bertambah parah atau sembuhnya semakin lama, ya, atau timbul cacat aib pada tubuh bagian yang nampak, ya, bagian nampak dan aibnya besar. Kemudian syarat kedua sudah masuk waktunya maka tidak sah tayamum kalau belum masuk waktu. Kemudian yang ketiga harus mencari air dan mencarinya pun juga harus ketika sudah masuk waktunya. Kemudian yang keempat menggunakan tidak bisa ya tidak memungkinkan untuk menggunakan air ya, karena khawatir kalau menggunakan nanti ada mengancam jiwanya atau mengancam fungsi anggota tubuh dan termasuk uzur juga kalau dia ada air di dekatnya tapi nanti khawatir akan serangan musuh ataupun binatang buas ataupun hartanya nanti malah dicuri orang. Kemudian syarat yang kelima yaitu tanahnya yang suci ya. Suci yang tidak basah artinya nanti bisa dia ada debunya. Maka mencakup juga tanah rampasan, kemudian tanah di pemakaman yang tidak di, digunakan untuk berulang-ulang. Ya, jadi tanahnya harus punya debu. Tanah yang tidak berdebu itu adalah contohnya tanah yang basah. Kemudian jika tercampur dengan gipsum atau pasir maka tidak mencukupi ya. Belum bisa digunakan. Ya. Musanif mengatakan harus dengan turab yang suci, tohur, suci mensucikan. Ya. Sehingga beliau di ibarat selanjutnya mengatakan qala al-musanifu wa syarihu wa kharaja bi qaulil musanifi at-turabu wairuhu. Ka nuratin wa suhafati khazafin. Keluar dari perkataan musannif turab ya. Jadi tayamum harus memakai turab tohur, tanah yang suci yang tanahnya berdebu. Maka kalau bukan tanah wairuhu keluar dari tanah maksudnya keluar dari pernyataan tanah ya, selain tanah beliau mencontohkan wairuhu selain tanah itu adalah kanuratin semisal nuroh batu kapur wasuhafati khozafin yaitu khozaf itu tembikar ya suhafah itu apa ya tumbuhan ya, tembikar yang sudah hancur. Khozaf itu tembikar, jadi tanah yang dipanasi ya. Ya, semisal kayak genteng gitu ya, genteng, kemudian tembikar-tembikar. Ya, dia wadah-wadah terbuat tembikar ya. Itu memang asalnya dari tanah. Nah, ini kalau misalnya kemudian ditumbuk, hancur, bisa enggak pakai tayamum? Enggak bisa. Itu tidak termasuk turab, karena dia sudah apa? Sudah dipanasi, sudah dibakar. Tanah liat yang sudah dibakar. Maka ini tidak bisa. Nanti kalau misalnya ditumbuk halus, ya, itu tidak bisa pakai tayamum karena tidak kategori turab. Termasuk tadi adalah juga yang tidak termasuk turab adalah kapur. Kemudian wa kharaja bi tahir, karena turabnya harus tahir, maka kharaja bi tahir an najis, maka tidak sah kalau tayamumnya dengan tanahnya najis ataupun mutanajis, terkena najis. Wa amma turabu al musta'malu, adapun tanah yang musta'mal yang telah dipakai, fala yasihu atayamumu bihi, maka tidak sah tayamum dengan tanah yang musta'mal. Ini mukabil. Mukabil itu apa? Mukabil ke ibarah sarah, yaitu at-tahur. Nah, mukabilnya di sini. Mukabilnya musta'mal. Kalau karena musta'mal itu bukan tahur tapi tahir saja. Nah, kalau tadi kan mengeluarkan dengan tohir itu najis, najis nggak bisa. Kalau mustakmal gimana? Mustakmal kan tohir, iya tohir, tapi tidak tohur. Makanya pensarah menafsirkan kata tohir yang disebutkan musonif itu dengan kata tohur, maksudnya suci mensucikan, bukan hanya tohir. Kalau tohir saja mustakmal bisa digunakan untuk bersuci, maksudnya gitu. Maka ini mukabil ke tohur tadi. Mukabil itu apa? Pasangannya, ya. Gandengannya ke situ ibaratnya, tolawannya. Apa itu turab yang musta'mal? Yaitu turab yang tanah yang digunakan misalnya untuk menghilangkan najis mughalazah, ya, yang dia dicampur dengan air untuk menghilangkan najis mughalazah, nanti ada pembahasannya. Atau tanah tanah yang mustamal yang apa? Yang sudah digunakan untuk tayamum. Ya, apa itu? Tanah atau debu mustamal yang digunakan untuk tayamum, yaitu debu yang tertempel di anggota tayamum atau debu yang berguguran, ya, rontok dari anggota tayamum setelah diusapkan. Nah, itu namanya debu yang musta'mal. Jadi orang tayamum kemudian debunya rontok setelah diusapkan. Nah, itu yang rontokan itu namanya dia turab musta'mal. Kalau dipakai lagi itu enggak bisa gitu. Atau turab mustamal itu yang masih nempel di anggota tayamum, diusapkan ke tangan, masih nempel di situ, mau dipakai lagi, ya. Dipakai lagi untuk tayamum nggak bisa karena dia sudah dihukumi mustamal. Itu selesai 5 syarat. Syarat sah tayamum. Kemudian beliau memulai membahas tentang fardu, ya. Fardu tayamum. Kalau fardu wudu ada 6, ya. Jadi pembagian-bagian seperti itu ya kita hafal, karena nanti itu menjadi apa? Dasar. Fardu wudu ada 6, pembatal wudu ada 5, ya, seperti itu. Fardu mandi ada 3. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Nah, seperti itu dihafalkan. Ya. Itu kan matan. Ya, dihafalkan itu kemudian apa? Kita pahami sarahnya. Ya, enggak mesti menghafalkan teks Arabnya. Kalau bisa menghafalkan teks Arabnya ya lebih bagus. Kalau enggak bisa ya tinggal dihafal apa? Secara makna. Ya, kalau kita tidak bisa. Dan itu akan, kalau kita enggak menghafal secara langsung, ya nanti lama-lama hafal kalau kita belajar terus. Diulang terus hafal sendiri. Ya. Fardu wudu satu niat berbarengan dengan mengusap membasuh awal wajah. Ya. Kemudian kedua membasuh wajah dan seterusnya itu nanti dia hafal sendiri kalau berulang-ulang. Kalau enggak berulang-ulang ya coba dihafalkan. Ya. Karena kalau sudah paham enggak dihafalkan lupa. Karena nanti setelah belajar matan yang pendek, nanti kita biasanya kan berlanjut ke matan-matan lebih panjang ya. Itu nanti akan meringankan kita ketika kita belajar di matan yang lebih panjang. Karena hakikatnya kan adalah pengulangan beserta penambahan. Jadi kalau kita pindah dari satu matan ke matan lain, itu kan hakikatnya ada pengulangan dan penambahan. Sehingga ketika kita belajar kitab yang lebih tinggi, kalau sudah sesuai dengan silsilah yang dibenarkan, ya, misalnya di fikih madhab, maka itu di situ sisi keringanannya adalah, ya, kalau kita sudah paham yang dasar, berarti maklumat yang baru ini kan, ya, tinggal kita tambah saja. Karena kita sudah punya maklumat, ya, pengetahuan yang lama. Jadi tidak semuanya baru, kan gitu. Ganti kitab, kitabnya lebih tinggi. Apakah semua itu baru? Tidak. Ada pengetahuan lama yang sudah kita ketahui. Nah, agar kita bisa gampang untuk belajar ke matan yang lebih berat, yang lebih panjang, lebih detail, maka matan yang ringan seperti ini kita hafalkan dulu. Musonif mengatakan wa faro ilduhu arba'atu asya. Nah, ini sekarang kalau tayamum ada 4. Wudu ada 6, tayamum ada 4. Ini menurut hitungan musonif. Yang pertama ahaduha ahadu al-faraid, ya. yang pertama atau ahadu al-arba'ah atau al-asya al-arba'ah an-niyatu niat. Niatnya apa? Niat agar dibolehkan untuk mengerjakan sholat dan yang semisalnya yang membutuhkan toharoh seperti tawaf, sujud tilawah, membawa mushaf. Nah, niatnya itu. Jadi dia niat agar bisa sholat, agar dibolehkan sholat, atau dia niat agar dibolehkan bisa tawaf dan seterusnya. Hal-hal yang disyaratkan ada toharoh. Atau secara umum dia ingin niat agar dibolehkan melakukan sesuatu yang disyaratkan oleh toharoh, dibutuhkan toharoh. Dan tidak cukup kalau dia niat tayamum saja, kecuali ditambahin niat tayamum untuk sholat. Niat tayamum saja belum mencukupi. Karena tayamum ini adalah mubih, dia statusnya mubih saja, membolehkan sesuatu yang enggak boleh. Dia punya hadas, boleh enggak sholat? Enggak boleh, karena punya hadas. Kemudian kalau dia wudu, boleh sholat, karena apa? Hadasnya terangkat. Nah, kalau enggak punya air, ada halangan sehingga harus melakukan tayamum, dia tayamum. Boleh sholat? Boleh. Hadasnya tidak terangkat. Kalau tayamum itu tidak mengangkat hadas. La yarfa'u al-hadas. Tapi dia hanya apa? Mubih. Membolehkan melakukan sesuatu yang disarankan di situ ada toharoh. Sehingga karena tidak bisa mengangkat hadas, maka tidak mencukupi kalau niatnya malah raf'ul hadas. Niat tayamum untuk mengangkat hadas, ini enggak bisa. Beda dengan wudu. Wudu, niat wudu atau niat untuk mengangkat hadas itu termasuk niat yang muktabar. Nah, muktabaroh. Wa fi ba'di an-nusakhi arba'u khisalin. Di sebagian redaksi arba'u khisalin. Ini beda redaksi saja. Niatul fardi yaitu niat al-fardu. Fa inna wa tadi itu kan apa arba'u khisal, kemudian niatul fardi itu di redaksi lain itu sebagai ganti dari arba'atu asya aniyatu. Nah, kalau di sini kan redaksinya arba'atu asya aniyatu, di redaksi lain arba'atu khisal niatul fardi. Beda redaksi karena ya yang mencatat beda orang, ya kan? Kalau diimlakan ke murid-muridnya kan kadang mencatatnya itu ya beda, sehingga terjadi perbedaan. Fa'inna ma'al mutayamimu al-fardu wa nafla istabahahuma. Jika sekarang ini dampak dari niat. Ini niat itu urgent. Jadi perannya penting sekali dalam bab ibadah. Ya, hanya karena niat, boleh ini, boleh itu. Niatnya beda, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Hanya niat, tayamumnya sama. Ya, tayamum sama, niatnya beda. Jadi menjadi boleh dan tidak boleh. Ini hanya gara-gara niat, sehingga penting sekali kedudukannya. Fa inna wa al-mutayamimu al-fardhu wa nafla istabahahuma. Jika orang tayamum ini niat untuk melakukan fardu, ya, misalnya sholat fardu, wa nafla dan juga niat dia niat untuk bisa melakukan yang nafl, yang sunnah, istabahahuma, maka boleh baginya melakukan fardu dan boleh melakukan yang sunnah, boleh melakukan sholat fardu, boleh melakukan sholat yang sunnah, ya, karena dia niat sudah niat dua tadi. Awil fardu faqat. Fardu dari ataf ke tadi ya. Ke al-fardu yang sebelumnya. Atau niat fardu saja. Tidak niat nafal. Dia tayamum niatnya untuk sholat fardu misalnya. Maka istabaha ma'ahu anafla. Boleh baginya anafla yang sunnah. Ya. Jadi yang sunnah ini kalau tidak diniatkan dibolehkan asal dia niat untuk yang wajib. Jadi ketika dia niat untuk yang wajib, nafal ini ngikut, otomatis ngikut. Jadi walaupun dia tidak meniatkan yang sunnah tadi ketika tayamum. Ya, kemudian ditambah wa sholatal janazati aidon. Dan juga dibolehkan baginya sholat jenazah dengan tayamum tadi. Jadi di bab tayamum tentang berkaitan dengan niat, sholat jenazah itu levelnya seperti level nafilah. Jadi nanti niatnya itu kan ada tiga level. Nanti kita baca dulu, baru kita apa simpulkan. Ya tadi. Niat fardu dan nafl itu contohnya nawaitu stiba hatta fardhi shalah wa nafliha. Atau fardu tawaf, fardhi tawaf wa nafliha. Misalnya seperti itu. Jadi dia di dalam hatinya meniatkan demikian dan disunahkan sebelumnya ditalafutkan. Kalau enggak talafut enggak apa-apa. Yang penting sudah biasa menghadirkan niat dalam hati, maka tidak perlu diucapkan enggak masalah. Intinya adalah hati itu tidak kosong dari niat, itu aja. Dan masalahnya ada orang yang seringnya lalai. Nah, terutama mungkin orang-orang awam yang sering melakukan itu, maka ya baiknya talafut biar enggak kosong hatinya. Ya, kalau para thalabatul ilmi ya ya hendaknya dia sudah terbiasa menghadirkan niat ya. Ya, seperti itu. Jadi orang mau ibadah itu konsentrasi ketika mulai pertama kali ya. Konsentrasi ini mau ngapain, mau sholat apa, mau bagaimana, itu harus konsentrasi ya. Sehingga kalau sudah konsentrasi, terbiasa menghadirkan niat dalam hati, ya enggak usah talafut. Enggak apa-apa. Ya. Tadi kalau niat fardu boleh, niat fardu dan sunnah boleh baginya fardu dan sunnah. Niat fardu saja, sunnah tetap boleh juga, plus juga jenazah. Awin nafla faqat. Atau dia niat sholat sesuatu yang sunnah saja. Cuman itu. Jadi dia tidak niat tidak niat fardu. Misalnya dia yaitu nah, nawaitu istibahata nafli sholah atau nafli tawaf. Intinya dia misalnya dia ingin niat, ingin tayamum, niat untuk bisa sholat duha. Nah, ini sunnah. Ya. Kalau niatnya itu saja, dia enggak untuk niat yang fardu, lam yastabih ma'ahu al-fardu, enggak boleh dia melakukan yang fardu. Yang fardu yang ain. Karena yang fardu kifai tadi sholat jenazah boleh. Karena sholat jenazah ini levelnya itu seperti nafilah dalam bab ini. Wa kadza dan demikian pula lau nawa sholata. Kalau dia niat sholat saja. Maka kalau dia niat sholat saja secara mutlak ya. Maka tidak bisa baginya untuk sholat fardu. Karena kalau sholat saja ketika dimutlakan. Dimutlakan itu bagaimana ya? Enggak disebutkan embel-embel keterangan. Hanya niat sholat gitu aja. Maka dia makin turun nanti derajatnya ke yang paling minim yaitu ya sholat nafilah. Sholat nafilah jatuhnya nanti. Wajib. Nah ini tadi. Ini sudah selesai. Jadi martabatnya kita sebutkan. Nah, tingkatan niat. Yang pertama, tingkatan pertama adalah dia niat fardu. Ya. Tayamum untuk melakukan sesuatu yang fardu. Misalnya sholat fardu, tawaf fardu, khutbah Jumat ya. Maka tadi kalau dia niat fardu boleh baginya untuk melakukan yang fardu plus yang sunnah bersamaan juga sholat jenazah ya. Ini paling kuat, martabat paling tinggi, sehingga ini yang paling tinggi diniatkan, bawah-bawahnya ya, bisa ngikut. Kemudian martabat yang kedua, tingkatan kedua, nafal sholah atau nafal tawaf yang sunnah. Dia niat tayamum, niatnya untuk melakukan sholat duha misalnya, atau niat untuk sholat sunnah yang lain, atau sunnah tawaf, atau sholat jenazah ya. Maka ini nanti gimana tadi, tidak bisa digunakan untuk fardu ya, tidak bisa digunakan untuk fardu. Bisanya hanya yang sunnah saja. Ibadah-ibadah yang sunnah yang butuh thaharah. Nah, termasuk dalamnya adalah sholat jenazah. Martabat yang ketiga, yang ini tidak disebutkan di syarah. Yaitu selain tadi, selain sholat sunnah, selain sholat wajib, selain sholat sunnah. Ya. Maka selain itu, dia butuh thaharah apa? Yaitu sujud tilawah, sujud syukur, Kemudian apalagi menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian membaca Al-Quran bagi yang junub. Membaca Al-Quran bagi ini tingkatan ketiga. Nah, kaidahnya gimana? Kalau dia meniatkan tingkatan pertama, yaitu fardu tadi, dibolehkan baginya menggunakan tayamum tersebut untuk ibadah di tingkatan kedua, yaitu sunnah, termasuk sholat jenazah, dan boleh digunakan untuk tingkatan ketiga selain yang fardu dan sunnah tadi. Semisal menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian sujud tilawah, sujud syukur. Kemudian kalau dia niat yang martabah kedua, dia tidak bisa digunakan untuk martabah pertama, yaitu fardu. Tapi bisa digunakan untuk martabah tersebut, sholat-sholat sunnah atau sunnah, dan sholat jenazah, plus martabah berikutnya, yaitu menyentuh mushaf, membawa mushaf, dan semisalnya. Kemudian kalau dia hanya meniatkan untuk tayamum untuk menyentuh mushaf, jadi martabah ketiga yang paling rendah, tidak bisa dia gunakan tayamum tersebut untuk sholat fardu, sholat sunnah, lebih-lebih untuk sholat fardu. Ya, tayamum untuk apa? Mau mau ini, mau membawa Al-Quran. Nah, sudah dibawa, boleh nggak untuk sholat sunnah? Nggak boleh. Apalagi sholat fardu. Nah, jadi yang dibolehkan hanya martabah yang dia niatkan plus martabah tingkatan di bawahnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kata Asy-Syari rahimahullah taala, wa yajibu qarnu niyati tayammumi binakli turabi lil wajhi wal yadain. Nah, kemudian ini wajib mengqarn, membarengkan niat, niat apa? Tayammum binakli turab lil wajhi wal yadain. Nakal turab itu adalah memindah. Nakal itu memindah. Dia pas menepuk tadi kan memindah turab. Tangannya ditepukkan di tanah, debu. Nah, dia akan kemudian nanti diusapkan ke wajah. Nah, pas nepuk ini namanya nanti proses nakal. Proses memindah. Ya. Nah, kemudian niatnya kapan? Nah, pas itu. Pas menepuk tadi ingin memindah, ingin menakal, memindah turab tadi, ada niat tayamum. Jadi situ harus ada niat tayamum. Kemudian kata beliau, wastida matu hadhi niyati ilam ila maskhi syai'in minal wajhi. Dan niat ini harus istidamah, harus tetap ada, ya, harus tetap ada sampai mengusap wajah, syai' minal wajhi, bagian wajah, ya, sampai di situ. Jadi tangan kita tepukan itu niat tayamum, terus tangan kan kita angkat untuk mengusap wajah, pas kita tangan kita angkat untuk mengusap wajah, pas kita angkat tadi itu tidak boleh putus niatnya. Tidak boleh putus. Ada terus sampai ketemu telapak tangan ketemu wajah. Ini harus ada terus gitu loh. Namanya istidamah. Ya. Akan tapi ini tidak muktamad kalau menurut Al-Bajuri rahimahullah taala, ini tidak muktamad. Ya, kita selesaikan dulu. Tadi harus istidamah. Kemudian beliau mengatakan, walau ahdasa konsekuensinya, walau ahdasa ba'da naqli turabi, lam yamsah bidzalika turab, bal yanqulu ghairahu. Kalau dia ahdasa terjadi hadas setelah nakal, maka turab debu yang ada di telapak tangan tadi, lam yamsah tidak digunakan untuk mengusap. Ya. Yaitu bidzalika turab, debu tadi. Terus bagaimana? Ya nepuk lagi. Balian kulu ghairuhu. Ya, di ya di apa tepukan tadi ditepukkan kemudian diangkat. Belum sampai wajah hadas. Ya, misalnya apa? Ya misalnya hadas keluar angin misalnya. Nah, kata pensyarah, oh ini sudah nggak bisa dipakai, debunya di tangan tadi. Nepuk lagi, ngulangi. Nah, tapi menurut Al-Bajuri ini tidak muktamad, kata beliau yang muktamad yang penting ketika mengusap wajah tadi, yang penting ketika mengusap wajah ini niatnya hadir. Walaupun walaupun tadi terjadi putus niat ya ketika proses nakal turab menuju wajah. Ya, caranya gimana? Ya, dia memperbarui niat. Ya. Jadi kata Al-Bajuri yang muktamad itu tidak perlu nakal baru. Ini sudah nepuk, kemudian belum diangkat, belum sampai wajah punya hadas, batal, punya hadas. Nah, gimana? Kalau menurut muktamad ya sudah tidak apa-apa. Yang penting nanti diperbarui niat lagi. Ya. Dia niat lagi, niat sebelum mengusap wajah. Jadi sebelum mengusap wajah sudah ada niat. Sehingga tadi ketemu wajah, telapak tangan itu dan niat. Tapi kata pensyarah, nggak bisa. Nah, ini putus, ya ngambil lagi. Ya. Jadi ada khilaf di sini, setawana ini. ada khilaf antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ar-Ramli, tapi Al-Bajuri tidak menyebutkan khilaf tersebut. Allahu a'lam, kata beliau, apa yang dinyatakan pensyarah ini adalah dhaif, yang muktamad adalah tadi. Boleh pakai nakal tersebut, enggak perlu nakal ulang, asalkan yaitu tajdid an-niyat qabla mashi al-wajhi. Ya, apakah serumit itu niat? Ya, kenyataannya seperti itu yang disebutkan para fuqaha. Makanya niat itu ya sudah pernah kita sampaikan urgensinya seperti apa. Penting ini contohnya. Ya, ini hanya kok ribet gitu. Ya, seperti itu. Ketatnya seperti itu mereka apa? Tentang niat. Ya, kita ikuti ya. Kita belum apa? Belum bisa untuk memahami secara sempurna bagaimana alur berpikir mereka, ya. Dalil-dalilnya yang seperti apa ya kita ini adalah produk dari mujtahid ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi fardu yang pertama ya niat. Kemudian fardu yang kedua. Yaitu maskul wajhi wa maskul yataini ma'al mirfaqaini. Ini dijadikan kedua dan ketiga ya. Wasani wasalisu ya. Ini langsung kan sama. Ini mengusap wajah dan mengusap tangan sampai dua siku ya. Maskul wajhi. Nah, kalau untuk tayamum ini tidak ada kewajiban untuk turab itu sampai di tempat tumbuhnya rambut ya. Karena itu masakoh berat. Tapi kalau wudu wajib sampai situ. Ya, kalau di muktamad madhab Asy-Syafi'i itu tangan sampai siku-siku, bukan hanya pergelangan. bukan hanya di pergelangan. Ya, kalau pendapatnya Imam Malik tidak disyaratkan sampai siku-siku. Wa fi ba'dhi nusakhil matni ilal mirfaqaini. Di sebagian redaksi disebutkan ilal mirfaqaini, bukan ma'al mirfaqaini. Tapi artinya ma'a. Wa yakunu mashuhuma bi dharbataini. Dan mengusap keduanya, baik itu wajah dan yaitu wajah dan kedua tangan itu dengan dua pukulan, dua tepukan. Ini juga tempat khilaf ya. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan dua. Muktamad madhab ini dua. Jadi menepuk kemudian mengusap wajah. Nanti untuk tangan nepuk lagi. Gak boleh langsung misalnya usap wajah langsung tangan, gak bisa. Harus nepuk lagi, tepukannya dua kali, pukulannya dua kali. Ini muktamadnya seperti itu. Dan meskipun demikian, An-Nawawi dan Ar-Rafi'i terjadi perbedaan pendapat ini. Yang satunya mengatakan menepuk satu kali, yang satunya mengatakan sampai pergelangan. Masing-masing punya pendapat beda ya. Jadi kalau misalnya bukan muktamad, dia nepuk sekali tidak sampai siku, berarti mengikuti Nawawi dan mengikuti Rafi'i. Dalam bab ini, dalam ini mengikuti Nawawi, dalam itu mengikuti Ar-Rafi'i. Tapi itu bukan pendapat muktamad. Muktamad dua kali tepukan mengusap sampai siku. Ya. Walau wadu'a yadahu ala turabin na'imin. Jika dia meletakkan tangannya, wadu'a meletakkan, bukan doroba. Kan gitu. Meletakkan tangannya di atas apa atau pada turab na'im. Turab na'im, tanah debu yang halus. Fa'aliqa biha turabun. Ya. Maka dia kemudian turabnya, debunya nempel di telapak tangannya, min ghairi dorbin. Min ghairi dorbin. Tanpa dipukulkan kafa, maka sudah mencukupi. Maksud dari ibarat ini, tidak ada keharusan memukul. Tidak ada keharusan memukul. Ya, intinya adalah, yaitu memindah turab. Turab yang ada di tanah, debu yang ada di tanah, atau di tempat yang lain, itu pindah ke telapak tangan. Tidak mesti dipukulkan. Tidak mesti dipukulkan. Cuman ini diletakkan aja. Tangan diletakkan nempel. Yaudah, enggak apa-apa. Enggak mesti pukul. Nah, tidak mesti dipukulkan. Maksudnya seperti itu. Fa'alikot dia nempel menggantung. Ya, nempel di telapak tangan. Warrabi'u yang keempat. At-tartibu yaitu berurutan, tertib. Harus urut. Ini urut ini dijadikan rukun. Berarti jumlahnya apa? Ada empat ya. Ya, ini berarti yang terakhir. Fayajibu taqdimu mashil wajhi ala mashil yadaini. Sawa'un tayammama. Sawa'un tayammama an hadatsin asghara aw akbara. walau taroka tartiba lam yasiha. Ya. Harus urut. Urutnya dalam hal mengusap. Fayajibu ya. Maka wajib takdimu mendahulukan masil wajhi, mengusap wajah, ala masil yadaini daripada mengusap tangan. Jadi harus wajah dulu yang diusap, baru tangan. Dibalik tidak sah, karena rukunnya tartib. Tangan dulu, kemudian wajah, tidak sah. Menurut mazhab. Sawa'un sama saja, apakah dia tayamum tayamum untuk hadas asghar atau hadas akbar. Tidak ada bedanya, ini berlaku umum. Atau untuk mandi sunnah misalnya, mandi sholat Jumat. Atau untuk wudu yang tajdid. Wudu tajdid tidak ada air. Dia tayamum. Dia tidak batal, ya kan? Tidak batal. Sudah sholat, dia wudu, kemudian sholat. Tidak batal. Ketemu sholat fardu lagi. Ya. Dia kan disunahkan tajdid. Karena sudah sholat. Air tidak ada. Tayamum. Tayamum menggantikan wudu apa? Tajdid. Baik ini untuk wudu yang tajdid. Tetap juga harus tartib. Ini berlaku umum. Walau taroka atartiba lam yasiha. Kalau dia tidak tartib, tidak sah. Berarti harus urut tayamum, padahal tayamum menggantikan mandi juga. Loh, mandi kan gak ada urutannya. Nah, ini tayamum gak harus urut ya, karena mandi itu dihukumi satu anggota. Kalau wudu kan anggotanya banyak, ya lebih dari satu, ada wajah, tangan, seterusnya. Kalau mandi ini adalah satu, dihukumi satu, sehingga di situ tidak ada tartib ya. Nah, tayamum anggotanya dua ya, bisa tartib. Ya, sini kalau seorang misalnya tayamum, dia tangan dulu baru wajah. Oh, berarti tidak tartib. Kemudian tidak sah. Yang tidak sah mana? Semuanya atau yang mana? Yang tidak sah yang mendahului. Tangannya tidak sah. Ya. Kalau wajahnya sah. Ngusap wajah sah. Lalu terus nanti bagaimana? Ya, dia ngulangi. Mengusap tangan ya, karena tangan tadi harusnya diakhirkan, didahulukan, maka tangan tadi usapannya tidak sah. Kalau wajahnya sah, sehingga dia mengusap tangan kemudian wajah. Nah, kemudian oh ini kebalik ya, berarti mengusap tangan lagi biar urut. Ya. Ya, wa amma akhdhu turabi, adapun mengambil turab lil wajhi wal yadain, nakalnya tadi fala yustaratu fihi tartibun. Ya, tartibnya itu adalah masah, bukan akhdhu turab. Ya, kemudian beliau memberikan contoh. Contohnya bagaimana ini? Fala daraba bi yadaihi daf'atan ala turabin. Jika dia mengambil debu satu kali pengambilan ya, dengan kedua tangannya. Kemudian wama sahabi yaminihi wajahu. Cuman telapak tangan yang kanan digunakan mengusap wajah. Wabiyasarihi dan tangan yang kiri yaminahu. Yang Wabi yasarihi yaminahu, untuk yang kanan, maka hukumnya jaza boleh. Ya, jadi begini, dia dia menepukkan kedua tangan, ya, bareng. Berarti ini tepukannya adalah bareng. Ya, tepukannya bareng. Nah, bareng ini digunakan untuk mengusap mengusap wajah. Yang tangan apa? Kanan. Kanan digunakan untuk mengusap wajah, ya. Berarti dia mesti punya kiri, tangan kiri. Tangan, telapak tangan kiri kan belum dipakai itu. Nah, urutan setelah wajah apa? Tangan. Yang tangan kiri ini digunakan mengusap yamin, tangan kanan. Nah, tangan kirinya gimana? Ya, belum diusap. Belum diusap. Ya, dia nanti apa? Ngambil lagi untuk mengusap tangan kiri. Nah, ini poinnya di mana? Sahihnya adalah tadi ini. Dia berarti ketika mengusap wajah dan tangan kanan ini dia apa? Ahlunya mengambilnya tidak urut, tidak berurutan, tapi berbarengan. Tapi kan mengusapnya urut, ya, mengusapnya urut, makanya tidak mengapa. Jaza boleh. Mengusapnya urut gimana? Tadi kan setelah tadi mengusap wajah dengan tangan kanan. Setelah itu, tangan kiri yang ada debunya dipakai untuk mengusap tangan kanan. Berarti sudah urut mengusapnya. Ya, walaupun mengambilnya berbarengan. Nah, cuman gambaran ini ya, nanti harus ngambil lagi. Ya, yang kiri belum diusap tangan kirinya. Ya, sehingga dia ngambil lagi untuk mengusap tangan kiri. Tapi yang tadi bentuk ini, kalau seperti itu, hukumnya sah. Karena ini yang tidak berurutan adalah mengambil tanahnya, bukan mengusapnya. Yang tidak sah kalau mengusapnya yang tidak urut. Makanya tadi disebutkan, at-tartib itu adalah, yaitu di al-masah. Wajib taqdimu mashil wajib, masah. Allahu a'lam bissawab. Wa sunanuhu, dan sunah-sunah tayamum. Sudah selesai fardunya itu. Artinya yang fardu harus dilakukan, kalau tidak berarti tidak sah. Kemudian sunah-sunah. Sunah ini kalau tidak dilakukan sah, kalau dilakukan lebih bagus, ya, berpahala. Wa sunanuhu ay atayamumi, maksudnya sunanu tayamumi. Sunah-sunah tayamum. Salah satu asya'a. Sesuai yang disebutkan oleh musonif, ya, ya aslinya lebih dari tiga, kata musonif tiga saja, pemula nanti nggak usah banyak-banyak. Ya, ini namanya apa? Ya, kita sering kita jumpai ya, kalau di kitab-kitab yang dasar ya seperti itu, nggak semuanya masalah disebutkan. Padahal sunah-sunah ini tayamum banyak, sunah-sunah wudhu banyak, ya, enggak semuanya disebutkan, ya, karena untuk pemula. Tapi kalau fardu, ya harus disebutkan, karena kan bergantung sah dan tidaknya di situ. Kalau sunah itu kan ditinggalkan tetap sah. Wa fi ba'di nusakhil matni salasu khisalin. Ini sudah berapa kali berbeda naskah, ini yang mencatat atau bagaimana itu pakai kata khisal yang satunya. Yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah. Baca apa? Bismillah. Aqaluha bismillah. Akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau orang junub? Orang junub tidak ada air. Nah, dia harus mandi. Atau misalnya dia apa? Sudah berhenti darah haidnya, suci. Dia kan mau mandi nggak ada air, dia tayamum. Ya, ini kok suruh baca bismillah, padahal orang junub nanti ada pembahasan tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, ini kan bagian dari Al-Qur'an. Maka jawabannya adalah dia harus, caranya harus meniatkan untuk zikir atau tidak meniatkan apa-apa. Tidak boleh dia meniatkan itu untuk membaca Al-Quran saja. Ya. Atau diniatkan baca Al-Quran plus zikir enggak boleh. Kan hukumnya haram. Ya. Jadi ini jadi haram dan boleh gara-gara ini niatnya gimana? Baca bismillah itu apa yang diniatkan? Ya. Oh, untuk baca Al-Quran. Tani Al-Quran ini enggak boleh. Orang dulu baca Al-Quran. Haram. Ya, makanya kemudian diniat, harus diniatkan apa? Untuk zikir. Atau tidak diniatkan, tidak dimaksudkan, tidak diniatkan apa-apa, dia dimutlakan saja. Ya. Jadi nanti kita akan menjumpai apa pembahasan tentang diniatkan seperti ini atau diniatkan seperti ini atau mutlak. Ada istilah mutlak gitu. Kayak kemarin kita membahas tentang mengusap khuf. Ada diniatkan untuk mengusap atas, ada diniatkan mengusap bawah, ada pokoknya mengusap gitu aja, mutlak. Ini juga sama, baca bismillah. Ada yang bisa diniatkan zikir, nah ini boleh. Ya, walaupun junub boleh. Diniatkan baca Al-Quran haram hukumnya. Atau dimutlakan dia boleh. Mutlakan gimana? Berarti ada satu kondisi dia membaca itu tidak diniatkan untuk itu dan tidak diniatkan untuk ini. Namanya mutlak. Nah itu malah gak apa-apa. Tapi kalau diniatkan baca Al-Quran dia haram. Karena itu salah satu hal yang diharamkan bagi orang junub, orang haid, membaca Al-Quran. Wa taqdimul yumna minal yadaini alal yusra minhuma. Kemudian kesunahan berikutnya adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi kalau misalnya kiri dulu berarti apa? Nah, boleh. Jadi disunahkan yang kanan dulu. Sehingga yang diusap apa? Tangannya yang kanan dulu. Yumna minal yadaini. Bagian kanan dari kedua tangan. Didahulukan dari yang kiri. Wa taqdimu a'lal wajhi 'ala asfalihi. Kemudian mendahulukan wajah bagian atas daripada yang bawah. Kemudian yang berikutnya wal muwalatu wa sabaqa ma'naha fil wudu'i. Kemudian muwalah hukumnya sunnah ya. Selain daimul hadas ya, sudah kita bahas kalau dia daimul hadas maka muwalah wajib. Tapi kalau orang sehat bukan daimul hadas maka muwalah hukumnya sunnah. Ya bagaimana muwalahnya diandaikan itu air. Itu diandaikan air. Ini kan debu kan definisi muwalahnya bagaimana ya diandaikan itu air. Kalau diandaikan tuh air udah kering belum? Jarak itu. Oh, udah kering berarti dia enggak mualah. Oh, belum kering berarti dia mualah. Wa baqiya litayammi sunanun ukhra. Dan masih ada tersisa sunah-sunah yang lain, sunah-sunah tayamum yang lain. Mazkuratun, yang sunah-sunah tersebut mazkuratun disebutkan fil mutawwalati di kitab yang lebih panjang lebar. Di sini sebutkan tiga saja. Minha, ya ini kan minha itu di antara kesunan yang lain ya, di antara kesunan yang lain di antaranya adalah naz'ul mutayammimi khatamahu fil dharbatil ula. Amma saniyatu fayajibu naz'ul khatami fiha. Orang yang tayamum memakai cincin, Nah, apakah wajib dilepas cincinnya? Kata beliau, termasuk sunnah, mustahab, ini melepas, naz'u melepas, yaitu khotam cincin, fidor bati al-ula. Di tepukan yang pertama. Tepukan pertama itu digunakan untuk mengusap apa? Wajah. Ya, ketika menepuk untuk mengusap wajah, itu ketika dia pakai cincin, boleh enggak dilepas. Enggak apa-apa, karena masih bisa dengan bagian tangan yang lain. Tapi sunahnya dilepas cincinnya. Tapi amasannya, kalau untuk tepukan yang kedua, yang untuk tangan, maka fayajibu wajib naz'ul khotam fiha. Wajib dilepas. Karena apa? Enggak, tidak bisa tersentuh dengan debu kalau nanti tidak dilepas. Berbeda dengan apa? Dengan air. Kalau air kan bisa masuk ke sela-sela cincin. Sela-sela antara cincin dan tangan, air bisa masuk. Debu enggak bisa. Maka harus dilepas. Nah, intinya dia harus bisa masuk ke situ. Kalau misalnya cincinnya longgar dan memang bisa masuk, ya tidak apa-apa. Tidak lepas. Tapi kan jarang. Rata-rata ya tidak bisa. Sehingga harus dilepas. Waladhi yubtilu, sekarang membatal-membatal tayammum. Waladhi yubtilu atayammuma, yang membatalkan tayammum, salah satu asya. Ini tiga lagi. Ya, berarti fardunya 4, sunahnya 3, pembatalnya 3. 4, 3, 3. Waladhi yubtilu atayamuma, yang membatalkan tayamum, salah satu asya'a ada 3. Ahaduha, yaitu ahadu asalasah, yang pertama, satu dari yang tiga, kulu semua ma abatola al-wudu'a. Semua pembatal wudu membatalkan tayamum. Wasabaqa bayanuhu, dan telah lewat penjelasannya tentang apa? Pembatal wudu. Bi asbabil hadasi, di bab sebab-sebab hadas. Famata kana mutayamiman summa ahdasa batala tayammumuhu. Maka kapanpun seorang itu tayamum, sudah tayamum, kemudian dia hadas, maka batal tayamumnya. Sama saja apakah tayamum itu karena tidak mendapatkan air atau karena sakit. Nanti batalnya adalah untuk yang hadas asghar. Kalau hadas akbar, ya tidak batal dengan hadas yang asghar tadi ya. Sebagaimana orang misalnya misalnya dia mandi junub, dia junub hadas besar, dia mandi, habis mandi kan dia suci, berarti dia boleh menyentuh mushaf, boleh membaca Al-Quran. Kemudian dia batal, terjadi pembatal hadas asghar, yaitu misalnya buang angin, dia hadas asghornya dia keluar, sehingga untuk apa toharoh yang mengangkat hadas asghor batal, yaitu dia enggak boleh menyentuh mushaf karena sudah hadas. Tapi boleh enggak dia membaca Al-Qur'an? Boleh enggak membaca Al-Qur'an? Boleh. Kan baca Al-Qur'an hadas kan boleh. Yang enggak boleh dia junub. Junubnya sudah terangkat dengan mandi. Nah, ini kan tadi batal. Buang angin, Iya, buang angin batal untuk hadas kecil. Hadas besarnya dia sudah terangkat. Tidak menjadi batal thaharah untuk hadas akbar dengan hadas asghar. Sehingga dia ketika sudah mandi, ya, dia kan suci dari hadas kecil dan besar. Dia kemudian punya hadasnya kecil, maka tidak boleh menyentuh mushaf. Baca Al-Qur'an boleh enggak? Boleh. Karena untuk membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil, tapi disyaratkan suci dari hadas besar, sehingga dia masih boleh. Demikian pula tayamum, ya, tayamum juga demikian. Dia tayamum untuk hadas besar, ya. Gak ada air, dia mandi, oh gak ada, kemudian dia tayamum. Nah, kalau dia tayamum berarti kan boleh melakukan hal-hal yang disyaratkan thaharah tadi. Ya. Jadi dia boleh menyentuh mushaf. Yang menyentuh mushaf disyaratkan untuk hadas suci dari hadas asghar. Boleh dia membaca Al-Qur'an. Kenapa boleh? Dia sudah tayamum menggantikan mandi. Maka dia boleh membaca Al-Qur'an. Nah, suatu saat dia setelah itu hadas asghar. Buang angin. Boleh menyentuh mushaf? Enggak boleh. Kan batal hadas terjadi hadas ashghar. Kalau baca Al-Qur'an boleh enggak? Boleh, karena hadas yang besar tadi sudah terangkat. Afan, bukan terangkat ya. Kalau tayamum sudah dibolehkan sehingga dia masih bisa membaca Al-Qur'an. Nah, kecuali nanti dia melakukan atau terjadi hadas akbar. Dia misalnya jima. Nah, ini baru nanti enggak boleh untuk membaca Al-Qur'an karena dia ada muncul hadas besar. Ya, apa yang di yang ada pada wudu, bab wudu mandi itu berlaku di sini. Jadi yang dimaksud dari batal tayamumnya tadi yaitu hadas kecil, ya, di hadas kecilnya. Alasan yang kedua, ru'yatul ma'i wa fi ba'di nusakhil matni wujudul ma' fi ghairi waqti shalah, di selain waktu shalah. Ya, yang kedua, tadi yang pertama semua batal wudu. Melihat air, ru'yatul ma', yaitu dia mengetahui yakin ada air meskipun sedikit. Maksud dari fi ghairi waqti shalah, ya, fi ghairi waqti shalah. Maksud dari waktu shalah itu adalah waktu talabus bi shalah. Waktu sholat di sini maksudnya waktu dia talabus. Talabus itu masuk. Masuk itu sudah masuk ke sholat. Sudah melakukan sholat. Gampangnya ibarohnya itu dia melihat air atau yakin ada air sebelum melakukan sholat. Nah, itu batal. Maksudnya fi ghairi waqti sholat, maksudnya dia belum memulai sholat. Ya. Belum memulai sholat. Ya. Di sini sebutkan ru'yah, yaitu ru'yah di sini adalah ala ilmu. Dia yakin, ya. Bahkan juga tawahum saja. Nanti di sini disebutkan. Ya, kita baca sarahnya dulu saja. Ada penjelasannya di sarah. Faman tayamama li faqdil ma'i, maka orang yang tayamum karena tidak ada air. Tsumma ra'al ma, kemudian dia melihat air, au tawahhamahu. Atau tawahum. Tawahum ada air. Apa itu tawahum? Tawahum persangkaan kecil gampangnya gitu. Karena derajat apa? Level mengetahui, level mengetahui itu ada level yakin. Yakin itu 100%. Dia memang lihat air, yaitu 100% yakin dia. Ada zon, prasangkaan kuat, yaitu 50% ke atas. Itu zon. Ada sak, sak itu 50-50. 50%, 50%. Nah, kalau di bawah sak, namanya tawahum. persangkaan di bawah 50%. Jadi persangkaan kecil. Kayaknya ada. Jadi cuman kayaknya di sana ada air. Tapi kecil kemungkinan. Nah, ini namanya tawahum. Tapi kalau yakin ada air di sana, oh, tadi sudah dilihat misalnya. Atau ada zon, kemungkinan besar ada air. Nah, ini 50% ke atas. Kalau syak, ya bisa jadi, bisa ada, bisa enggak. Nah, gitu. Nah, tawahum saja itu sudah membatalkan tayamum. Tadi qobla dukhulihi fi shalah. Ini menjelaskan tadi maksud fi ghairi waqti shalah dijelaskan oleh Asy-Syarih qobla dukhulihi fi shalah. Maksudnya dia belum memulai salat. Belum memulai salat. Dia belum salat tawahum. Sudah tayamum kemudian di sana kayaknya ada air, tapi kecil kemungkinan. Ini sudah batal. Karena dia apa? Ada tawahum. Jadi mafhumnya kalau nggak ada tawahum ya nggak batal. Nah, dia yakin nggak ada air. Yakin nggak ada air baru nggak batal. Kalau ada tawahum ya, ada pasangan batuk walaupun kecilnya batal. Ya. Kemudian batal itu batal di sini bisa batal dengan syarat dia tidak ada penghalang. Penghalang untuk bisa sampai ke air ya. Karena kemarin sudah kita bahas kalau ada penghalang misalnya ternyata ada binatang muhtarom, dia punya binatang yang sudah kehausan. Nah, ini enggak, nanti enggak batal ya. Atau ya, ada binatang buas. Nanti kalau kita ngambil air di situ, wah bisa kena kita. Nah, dan penghalang-penghalang yang lain, kalau ada penghalang maka tayamum nggak batal walaupun dia punya persangkaan kuatnya. Jadi ini ada qaid batal kalau tidak ada penghalang. Kemudian disebutkan qobla dukhuli fi shalah atau kata musani fi ghairi shalah. Kapan disebut seorang itu sudah talabus masuk ke sholat, yaitu setelah mengucapkan apa? Mengucapkan huruf ro pada takbir Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu kan yang pertama gitu ya, dibarengi dengan niat rukun yang pertama. Kalau seorang baru apa mengucapkan apa belum takbiratul ihram itu belum masuk di sholat. Bahkan bahkan sebelum mengucapkan huruf ro. Jadi kalau sudah mengucapkan huruf ro ya, maka sudah selesai mengucapkan huruf ro Allahu Akbar, sudah talabus. Nah, ini enggak berlaku. Tadi nanti pembahasannya. Nah, dia baru Allah lihat air. Nah, ini belum talabus, belum dukhul fi shalah. Karena belum apa? Belum mengucapkan huruf ra. Selama belum mengucapkan atau masih berbarengan, itu masih belum. Tapi kalau sudah selesai Allahu Akbar, selesai lihat air, nah ini enggak berlaku hukum di sini. Kalau Allahu Akbar pas rok bar lihat air bareng ini masih bisa ya. Qobla atau ma'ahu atau berbarengan. Maka kalau seperti itu walaupun tawahum batola tayammumu, batal tayammumnya. Kemudian bagaimana kalau melihatnya setelah masuk sholat? Ya. Fa'in ro'ahu ba'da dukhulihi fiha. Jika dia melihat air setelah masuk di sholat. Jadi kita sebutkan masuk sudah dipahami tadi. Ketika sudah selesai mengucapkan huruf ro' pada takbiratul ihram. Fiha fi sholah. Wa kanati sholatu mimma la yaskutu fardhu bitayamumi ka sholati muqimin batalat fil hali. Ya, ketika dia melihat air, kalau di sini melihat, dia yakin. Ba'da dukhulihi fiha, setelah dia masuk di sholat, setelah melakukan sholat. Nah, di sini ada kata-kata fa'in ro'ahu, dia melihat, yakin. Maka kalau tawahum tidak. Dia sudah sholat, sudah selesai takbiratul ihram, yakin ada air, melihat air. Nah, ini nanti ada berlaku hukum ini. Kalau dia tawahum saja, dia hanya, oh ini kemungkinan kecil ada air sana, sudah sholat, enggak berpengaruh. Kemudian, wakanati sholatu, dan sholatu mimma la yaskutu, farduha bitayamum. Yang fardunya itu, fardunya bagaimana maksudnya? Tuntutan untuk mengerjakan sholat, fardu sholat tadi tidak gugur kalau dikerjakan dengan toharoh tayamum. Jadi ini dibedakan di mazhab ini, ada namanya ma la yaskutu farduha bitayamum, ada yang yaskutu farduha bitayamum. Ini dirinci. Jadi ini mulai beliau mulai merinci. Melihat air ketika sudah masuk sholat. Ini bagaimana dirinci? Ya, wakanat sholat. Ketika jika sholatnya mimma la yaskutu fardhuha bitayamum ka sholati muqimin. Yaitu sholat yang tidak gugur fardunya dengan tayamum seperti sholatnya mukim, sholat orang mukim. Mukim di sini bukan qaid yang harus bukan qaid. Tapi yang penting adalah mukim yang menjadi tolak ukur, patokan adalah tempat di mana umumnya ada air. Yaitu contohnya mukim. Di pemukiman itu umumnya ada air. Nah, kalau tempatnya seperti ini, maka dia la yaskutu fardu al fardu bitayamum. Berarti yahtaj ila qodo. Maka kalau seperti itu, sebelumnya apa yang maksud la yaskutu fardhu bitayamum? Dia kalau sholat dengan taharah tayamum enggak gugur kewajibannya. Ya. Kalau dia alasan tayamumnya ada tadi apa? Li faqdil ma. Tadi ibarat selanjutnya sebelumnya kan wa man tayamama li faqdil ma'i, karena apa? Tidak ada air. Di pemukiman enggak ada air. Dia tayamum kemudian sholat. Maka ini enggak gugur. Ini tempat yang umumnya ada air. Ketika tidak ada air, dia kemudian tayamum dan sholat, sholatnya tidak gugur. La yaskutu fardhuha bitayamum. Maka kalau seperti ini, contohnya di pemukiman, orang mukim tidak safar. Maka batalat fil hali, sholatnya batal. Sholatnya dah batal. Karena apa? Sholatnya tidak gugur kewajibannya kalau dia pakai tayamum. Dia kan tadi tayamum, kemudian sholat, Allahu Akbar, di pemukiman. Ya, dia tidak gugur sholatnya, fardunya dengan tayamum. Ketika lihat air, batal sholatnya. Karena kalau dia menyelesaikan, ya nggak ada faedahnya nanti. Karena dia harus mengulang, ya. Karena ini tempat yang umumnya ada air, maka nanti harus mengulang. Aumima, sekarang perincian kedua. Aumima yaskutu fardhuha bitayamum ka sholati musafirin fala tabtulu fardhon kanati sholatu aw naflan. Perincian kedua, jika sholatnya ini adalah yaskutu fardhuha bitayamum. Fardunya sholat, tuntutan kewajiban sholat itu gugur. Kalau dia sudah melakukan sholat dengan taharah tayamum. Itu seperti kasolati musafir, sholatnya orang musafir. Bukan musafir menjadi patokan, tapi ini adalah contoh saja. Biasanya kalau safar biasanya susah air. Jadi patokan adalah tempat di mana umumnya susah air. Nah, contohnya musafir. Kalau tempat umumnya susah air, umumnya tidak ada air, dan pas dia ingin sholat tidak ada air, dia tayamum, kemudian dia sholat, gugur kewajiban sholatnya. Ini namanya yaskutu farduha bitayamum. Fardu sholat, kewajiban sholat itu gugur kalau sudah dilakukan dengan toharoh tayamum. Kalau di tempat seperti ini, ya, kalau di tempat seperti ini maka tidak batal sholatnya. Sholat musafir tadi. Baik itu fardu ataupun sunnah. Misalnya dia apa? Dia pas safar ya di tempat yang susah air, ya, dia tidak ada air, ya tayamum kemudian sholat. Dia lihat air, ya tadi disebutkan apa? Ro'a. Lihat air ada air, nggak batal sholatnya. Kalau dia melanjutkan sholatnya sampai selesai, tidak wajib mengkodok, tidak wajib mengulangi. Beda dengan di tempat pemukiman tadi. Kalau dia melanjutkan, ya dia tetap wajib mengulangi. Makanya dia sholatnya batal. Kalau di sini tidak batal. Karena dia sudah memulai masuk ke sholat, dan sholatnya ini tidak butuh qadha. Sehingga walaupun dia melihat air, di tempat yang umumnya tidak ada air, dia sudah tayamum dan sholat, maka tidak batal sholatnya. Boleh dia melanjutkan sampai selesai? Boleh. Ya. Boleh melanjutkan sampai selesai walaupun yang afdal memutus sholatnya. Lihat air ketika safar, yang afdal memutus sholatnya kemudian dia wudu. Karena lebih utama itu sholat dengan toharoh wudu daripada dengan tayamum. Jika waktunya masih mencukupi ya. Kemudian yang terakhir, wa in kana tayamama asyakhsu lima rodin wa nawihi. Jika seorang tayamum karena sebab sakit dan yang misalnya, karena tadi pembahasan rincian tadi, lifak dilma, tidak mendapatkan air. Kalau tayamumnya karena sakit, maka sumaru alma, dia melihat air. Wala asaro li ru'yatihi, bal tayamumuhu bakin fihalihi. Ya, kalau dia apa? Karena sakit, ya, melihat air nggak ada pengaruhnya, karena itu karena sakit. Allahu a'lam bishawab, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian niat tayamum untuk fardu setelah melakukan qadha salat atau nazar. Tayamum hanya bisa digunakan untuk satu kali fardu. Nanti kalau melakukan fardu lagi, dia niat lagi. Ini saya belum begitu jelas pertanyaannya ini, nomor satu. Tepukan dua kali itu maksudnya satu kali untuk wajah, terus nepuk lagi satu kali untuk tangan. Ya, seperti itu tadi sudah kita jelaskan. Dua tepukan maksudnya tepukan untuk wajah, mengusap wajah, dan tepukan untuk mengusap tangan. Karena ada yang berpendapat satu tepukan saja itu untuk wajah, langsung nanti dilanjut ke tangan, nggak nepuk lagi. Untuk perincian kodoknya nanti kita bahas di selanjutnya mungkin ya. Ada pertanyaan tentang nanti disimpan dulu nih. Tapi secara umum kalau dia apa di tempat yang umumnya tadi sudah kita sebutkan, di tempat yang umumnya tidak ada air, kemudian di situ pas tidak ada air, tayamum sholat maka tidak perlu di qada karena sudah tadi yaskutu al fardu ya, bitayamum. Kalau di tempat safar umumnya tidak ada air maka tidak perlu qada. Macam tidak perlu ya, ini tidak perlu ya. Kalau pertanyaan ini tadi sudah kita bahas. Isti'ab dalam mengusap wajah ya tadi akan tapi tadi tidak diwajibkan sampai tempat tumbuhnya rambut karena itu berat. Khutbah Jum'ah dan sholat Jum'ah dua kali tayamum ya tadi itu masuk masing-masing fardu. Insyaallah besok coba kita bahas kalau ada pembahasannya tidak di sini. Ada perbedaan pendapat ya. Kemudian apakah debu perlu ditiup? Yaitu sunnah ya. Jadi apa? Setelah ditepuk, ditiup dulu ya. Atau di apa? Benturkan satu sama lain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.